Kita tunggu-tunggu Ratu Oplosan Indonesia Tour. Bodinya luar biasa. Saya yakin Anda semuanya penasaran. Bareng bersama jilo-jilonya Indonesia, ada Ageng Musik. Kasih oplok-oploknya mana untuk Wiwi Sakita. Ombak. Oh, di sini aja.